pendidikan yang kemudian diabdikan untuk industri, ya, sampai kemudian pendidikan menjadi dipersempit menjadi tujuan pendidikan adalah dapat kerjaan. Nah, dari kesempitan ini kan ada pendulum menuju keluasan dan universalitas lagi. Nah, menurut Mas Toto sama Mas Abrang, apa saran utama sekarang kepada setiap keluarga, pendidik di rumah, atau sekolahan-sekolahan, atau guru-guru, baik yang formal maupun yang alternatif, itu apa yang kira-kira bisa kita anjurkan untuk dilakukan? Saya ingin mengilustrasikan ya pengalaman yang terutama yang saya dan teman-teman lakukan ya. Saya mengamati bahwa pendidikan yang ada yang sudah diambil alih oleh sekolah itu visinya itu selalu ingin melahirkan siswa ahli atau expert. Satu contoh pada pokok bahasan matematika, umpamanya. Saya melihat matematika atau desain matematika yang dibikin itu mengandekan bahwa setiap orang akan menjadi ahli matematika. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya siswa seluruh Indonesia itu hampir sebagian besar itu membenci matematika. Bahkan adanya membenci matematika, membenci guru matematika. Jadi enggak ada yang suka itunya. Nah, jadi menjadi ahli matematika yang enggak menggunakan matematika sebagai dalam kehidupan yang enggak apa namanya media untuk kehidupan juga tidak gitu. Nah, ini saya pengen Sabrang bisa menguraikan. Sebelumnya ada ilustrasi sangat bagus. Sabrang dulu waktu kecil itu diasuh oleh Mbak Wi ya, kelihatannya. Iya. Mbak Wi itu punya adik namanya Yatin. Yatin tuh enggak sekolah tapi kemudian kita paksa untuk sekolah. Kemudian dia belajar matematika dan lain-lain, tapi kalau dia ditanya seluruh pelajaran matematika enggak ada bisa, dia enggak bisa jawab. Tapi kalau terus dia jadi kenaik kol kampus atau kenaik apa angkot kalau sekarang. Kalau dia ditanya mengenai berapa biaya dari sini ke sana untuk orang, dia langsung cepet banget. Jadi ada matematika sekolahan, ada matematika kehidupan. Ya. Sebenarnya problemnya adalah bagaimana matematika sekolahan itu dijadikan matematika kehidupan bagi anak didik kan begitu. Itu yang dikeluhkan. Sekarang ini kan hampir seluruh sekolah yang ada tidak mengabdi kepada matematika sebagai alat untuk kehidupan. Ya. Nah, kira-kira yang kontekstual piye iki berangku? Matematika sekolahanku ya. Ya, mungkin ini contoh matematika ya. Iya. Orang-orang enggak masalah. Ini sangat kontekstual kok. Apa saya pengen belajar dari itu dari sedikit ke belakang. Belajar dari ketika lahir Renaissance itu berasal dari pandemi bubonic plague waktu itu. Terus kemudian berangkatnya mereka adalah menggali wisdom dari nenek moyang mereka, digali apa sih nih? Kebijaksanaannya. Tadi yang eksperimentasi lebih panjang tadi. Kalau saya melihat yang bisa kita ambil dalam sudut pandang pendidikan ini itu kalimat Jawa yang dikatakan Pak Toto kemarin. Ilmu gue kelakone kanthi laku. Karena ilmu itu tidak ada yang enggak ada gunanya kalau enggak dipakai untuk melakukan sesuatu. Melakukan dalam bukan dalam arti fisik aja ya, pokoknya untuk menjadikan output. Jadi saya sering nanya ke kalau pas seminar nanya, apa ingatanmu ketika waktu SD? Wirano sing ingatane pelajaran sekolah. Ingatannya bermain atau keingatan apa atau namanya? Bermain kelereng, kenangane apa? Kenangannya bukan kenangan sekolah karena yang dia merasa melakukan, dirinya mau pengen melakukan adalah bukan yang sekolahan. Nah, menurut saya pendidikan sekarang dulu kenapa seperti itu? Yang sekarang dikatakan pendidikan matematika apa ilmu alam pendidikan dan seterusnya karena faktor paket itu tadi kelangkaan informasi mengharuskan terjadinya paket-paket sehingga terjadi persebaran yang lebih mudah. Nah sekarang kita sudah dunia sudah sama sekali berubah ini, kita tidak lagi pada era kelangkaan informasi, kita era pada kebanjiran informasi. Jadi pendidikannya bukan lagi mencekokkan informasi sekarang sekolah sebenarnya. Dari internet juga tidak kalah dahsyat gitu ya. Internet tersedia informasi luar biasa banyak, jadi sekarang yang di-trigger justru subjektif aspek dari pendidikannya. Karena kamu nyari informasi yang kamu butuhkan tuh di mana-mana ada. Di internet itu misalnya di YouTube itu tutorial cara nutup pintu ada. Walaupun komennya kemudian ini enggak ada tutorial cara bukanya, saya kunci di kamar katanya gitu. Begitu rumah pokoknya. Tapi maksudnya begini. Manusia itu mau maju kalau dia menuju yang dia inginkan, bukan yang orang lain inginkan. Jadi kalau dia pengen ke sebuah tempat yang dia inginkan, dia akan mengumpulkan semua sumber daya yang dia butuhkan untuk sampai ke situ. Sumber daya itu salah satunya namanya ilmu. Ya. Nah, ilmu sudah tidak perlu lagi dipaketkan dalam tanda petik. Tidak perlu dipaketkan, juga tidak perlu diuji secara. Nah, pengujian ada fungsi berbedanya lagi. Ya. Kalau pengujian secara jenjang sekarang itu kan efek langsung dari pemaketan produksi massal. Ya, kita masih butuh yang namanya apa namanya pengujian, tapi bukan pada dasar yang bukan dasar ada batch production itu. Nah, jadi menurut saya kuncinya di pendidikan adalah mulai konsentrasi pada contextual learning. Kamu pengen ngapain sini? Saya pengen bisa bikin sepeda. Pasti dia mau nggak mau belajar matematika. Ya. Pasti mau nggak mau belajar apa namanya kerajinan. Kan harus ngitung lingkaran, harus ngitung macam-macam lah. Ini salah satu eksperimen yang saya kalau nggak salah dari Russell Akoff itu. Apa dia nyuruh anak, ini ada komputer bodoh ini. Diajari hitung-hitungan. Diajari tambah-tambahan, diajari kurang-kurangan, bukan dia belajar dari komputer. Suruh nyuruh si anak ngajarin komputernya. Anaknya nggak tahu. Ini anak kelas 2 SD kalau nggak salah. Nah, ini ada kelas 2, sekitar 2 SD lah. Itu dalam waktu 6 bulan, dia sudah berhasil ngajari komputernya. Dan dia belajar seperti 4 semester pelajaran. Jadi ilmu yang dia pelajari selama 6 bulan, itu seperti kalau dia sekolah biasa selama 2 tahun. Dan itu lebih nempel ke dia. Ya. Nah, itu jadi kenapa seperti itu? Karena si anaknya tuh konteks ada project nih, saya mau kesana nih, saya mau ngajarin dia nih. Jadi tujuannya dulu, terus dia menyerap informasi dari sekitarnya. Juga terkait statementmu itu berang tentang ketika anak itu belum sekolah, itu justru keingintahuannya itu kan tinggi sekali. Mm-mm. Tapi justru ketika anak itu disekolahkan, itu pelan-pelan keingintahuannya itu kurang hilang kan itu. Nah, itu yang menurut saya juga menarik. Diganti ya. Keingintahuannya direkrut. Paketkan tadi karena ada ya, paket tadi. Di replace atau digantikan oleh PR-PR ya. Itu ya. Nah, saya ada contoh nih, di kampung saya itu ada namanya Mingan itu. Namanya Mingan itu selama usianya 20 tahun itu hanya angon sapi. Itu sapinya aja bukan sapinya dia, artinya sapinya orang itu. Nah, suatu saat kakaknya itu berhasil lah di Jakarta secara ekonomi gitu. Nah, ini adik-adiknya di anu semua nih. Wis pokoke piye carane kowe kudu entuk ijazah SD dan bla bla bla bla. Bisa itu Mingan itu akhirnya jadi sarjana hukum Universitas Indonesia. Ya, padahal kalau kita lihat ke apa namanya ketinggalannya kan dia 20 tahun kan nggak sekolah, cuma angon sapi tadi. Nah, di situ kan sebetulnya ada akses, ada kesempatan, ada ada semangat dia untuk kapasitas otak manusia itu luar biasa sebenarnya. Jadi yang kalau saya agak shortcut ke agama toh ya. Ya. Kan selama ini kita dalam budaya pendidikan kita kenal namanya guru, murid. Itu menurut saya terminologi yang diambil dari dua ranah yang berbeda. Ya. Kalau guru itu kan dari ranah agama-agama dari India ya, jadi Buddha, Hindu segala macam. Cuma kalau murid itu dari Arab. Jadi kalau saya melihat pembicaraan Sabrang sama Mas Toto, yang kita perlukan di sekolah itu kayaknya adalah bagaimana murid itu mengerti apa yang akan dilakukannya, sehingga dia juga akan mencari apa yang harus dipelajarinya. Kalau sekarang kan enggak gitu, Pak. Jadi murid itu artinya adalah orang yang mengerti kehendaknya, orang yang berkehendak. Murid. Makanya murid itu dari kata aroda yuridu muridan, itu orang yang, jadi kalau kita bikin sekolah sebenarnya adalah memancing atau merangsang atau menumbuhkan bagaimana anak itu mengerti apa yang dia butuhkan dalam hidupnya, dia inginkan dalam hidupnya. Nah, memang kalau di runut dari apa yang sudah disampaikan Sabrang, bahwa sebenarnya pendidikan itu juga menerjemahkan visi dari apa yang pengen dibangun di masyarakat gitu. Nah, kalau kita merunut di zaman Orde Lama itu, undang-undang pendidikannya itu jelas bahwa pendidikan itu tugasnya menciptakan masyarakat sosialis. Itu Orde Lama ini. Bahkan UGM itu diberi tugas oleh pemerintah untuk menjadi supporting system supaya visi sosialisme. Membangun sosialisme itu tercapai gitu. Nah, ketika Orde Baru, undang-undang itu berubah total. Pendidikan itu tugasnya adalah membuat manusia profesional. Nah, profesional itu kan kata yang lahir dari khasanah kapitalisme sebetulnya, dari ranah industri ya. Tadi. Nah, kalau dikembalikan kepada subjeknya ya, anak didik ya, ya. Manusianya ya. Tadi kan kita ngomong bahwa ini manusia, anak-anak ini tidak dipancing untuk digali untuk mengetahui apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan dalam kehidupan. Itu kemudian menjadi kooptasi industri. Jadi cita-cita manusia semua diatur oleh industri sekarang. Ya, itu visinya itu. Nah, termasuk dalam undang-undang Orde Baru tadi itu bahwa yang benar manusia profesional itu. Puncak dari prestasi manusia adalah kalau dia menjadi seorang pakar, seorang profesional dari suatu bidang urusan yang begitu. Nah, kita sedang berada di salah satu sisi bandul, Brang. Ya, dan sekarang kita itu 100% berada di sebelah kanan gitu ya, gampangannya ya. Kalau kita ngomong pendulum gitu ya. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan toh? Apakah kita akan melakukan kecil-kecil di skala-skala mikro? Apakah kita menyebarkan pemahaman mengenai keseimbangan kemanusiaan di antara industri dan pendidikan dan seterusnya, atau gimana, Brang? Apa pendidikan yang dibangun di sekolah yang menghasilkan pekerja itu kan aspek kecil dari pendidikan manusia secara seutuhnya sebenarnya. Masih sangat banyak ruang di rumah, ruang berinteraksi di luar sekolah yang masih sangat bisa digunakan. Karena untuk menggeser sesuatu yang sudah terbangun 350 tahun ini juga tidak akan sederhana ini untuk melakukan revolusi itu. Menurut saya kita perlu nambahi, bukan menyeimbangkan pendulumnya, bukan dengan menghilangkan bobot di pendulum yang sedang dominan, tapi menambah bobot pada pendulum yang kurang dominan sehingga akumulasinya jadi lebih luas. Contohnya begini, menurut saya yang paling penting yang bisa diisi di luar formal pendidikan, saya menyebutnya hanya tiga poin. Poin pertama itu adalah bagaimana jangan sampai mati giroh dia pengen melakukan sesuatu itu, orang tua dan orang-orang yang lebih tahu itu posisinya di belakang menyediakan apa yang dia butuhkan, bukan dari sudut pandang yang gurunya tapi dari sudut pandang dari anaknya pengen ngapain, aku butuh tak pengen tahu ini, itu didorong. Satu. Nomor dua, waktu. Dia harus punya time frame. Dia harus punya jarak waktu untuk menyelesaikan project dia. Ada milestone lah. Ada milestone, harus ada waktu. Aku menyelesaikan 2 minggu, saya menyelesaikan 3 minggu. Ini belum dilihat secara serius ini. Padahal ini sangat penting karena kemampuan untuk menyelesaikan sebuah project itu seperti otot. Kalau enggak dilatih itu nanti dia enggak akan pernah menyelesaikan apa-apa tuh, karena di tengah jalan pergi, tengah jalan pergi, tengah jalan pergi. Nomor 3 adalah ketahanan menghadapi kegagalan. Karena kita dilatih terus untuk dimimpikan terus untuk menjadi sukses. Tadi benar, tapi tidak pernah sukses dilatih dan untuk unggul lagi. Nah, kalau melihat apa yang kamu utarakan ini, sebetulnya kalau kita melihat secara, kalau kita ngomong kaitannya dengan negara ini, saya kira yang memungkinkan sekarang ya pendidikan non formal sebetulnya. Kalau kita mau ngomong merebut ruang belajar, sebetulnya yang salah satu wahana yang memungkinkan ya pada pendidikan non formal, karena sebetulnya pendidikan non formal juga pemerintah itu juga belum siap-siap amat ada peluang sebetulnya kan ada berbahaya juga kalau tiba-tiba mencabut pendidikan yang kita anggap tidak sempurna. Ini sudah menjadi fondasi beberapa puluh tahun ke belakang loh, ini harus ada transisi yang halus juga untuk menyeimbangkan antara non formal sama yang formal. Formal dibutuhkan pada posisi keadaan society sekarang yang memang mekanisme job marketnya seperti ini. tapi harus di-upgrade manusianya nih. Cara upgrade-nya gimana? Mengambil dari local wisdom, salah satunya apa tadi itu, ilmu kuwi kelakonnya kan perilaku. Pertanyaannya adalah si anak mau melakukan apa? Ya. Kamu butuh apa? Ya, ini ada masalah, ada masalah di belakangnya lagi, Bang. Anak itu mau jadi apa, mau melakukan apa, mau menuju kemana hidupnya itu juga butuh pendidikan. Ya, juga butuh lingkungan yang butuh pendidikan. Jadi dia punya kerentek atau punya apa ya, sesuatu dalam hatinya untuk ingin jadi apa, dan itu sering ditanyakan oleh orang tuanya, gue pengen jadi opole dan seterusnya. Itu juga kan butuh pendidikan, Bro. Nah, di situ ada bedanya antara pendidikan agama dan pendidikan industri kan. Kalau industri kan skalanya jelas untuk penggawean sugih gitu ya. Kalau agama kan melebus warga pora kan gitu. Jadi rentangnya sangat berbeda. Nah, bahwa untuk membiarkan seseorang atau seorang anak memiliki kemampuan, keinginan atau cita-cita itu kan juga butuh pendidikan. Itu gimana ngeresponnya, Pak? Oke, gini ngeresponnya. Saya membayangkan bahwa yang saya katakan tadi bahwa si anak pengen apa itu, pengen apa ketika gedenya. Jadi saya ngomong time frame-nya sekitar 3 minggu, 4 minggu, bahkan 3 hari. Itu tergantung si anaknya memang. Ini karena pendidikan tidak personalized. Yeah. Ini jadi masalah nih, masalah utamanya gitu. Dengan keinginan si anak, pendidikan jadi personalized nih. Jadi spesifik untuk si anak itu. Anak itu mungkin belum bisa bermimpi soal cita-cita karena dia belum punya cukup pengalaman dan pengetahuannya untuk mengkomprehensi. Tapi dari ilmu yang dia pahami, dari pengetahuan yang dia pahami, pasti dia pengen sesuatu. Misalnya si anak saya, si Nawa ya misalnya. Dia tadinya main game Roblox gitu lah. Tak dimana, aku nggak masalah dia main game. Oke, kamu ngapain? Terus salah dari beberapa banyak segi game itu, kemudian dia senang salah satu poin. Salah satu poinnya adalah bagaimana menata rumah. Menata rumah. Terus dia berkembang nih dari menata rumah. Saya pengen menata kamar nih. Sudah nata kamar. Mau nata kamar. Terus aku ngomong, saya nata kamar gimana? Gini. Loh, Pak, Anda nggak paham. Bunda nggak paham. Coba direpresentasikan dengan apa? Coba digambarkan atau piye? Kemudian dia riset. Dia download aplikasi untuk arsitektur. Dia gambar di situ. Ini apa namanya rumah ini apa kasurnya di sini. Ini TV-nya di sini. Itu berkembang kemudian. Itu nanti akan dia akan suatu saat pada sebuah posisi yang nggak puas dengan keadaan itu. Berkembang lagi. Jadi dia tidak langsung ke nanti gede mau jadi arsitek. Bahkan nanti nggak ada hubungannya sama arsitek mungkin gedenya. Tapi itu perjalanan itu selangkah demi selangkah itu. Itu secara natural tidak membunuh keinginan dia saat itu loh. Kalau kita nanyain anak-anak ke cita-cita, dia jawabnya pasti ngawur. Karena dia hanya kepentingannya menjawab, bukan keinginannya. Kalau ditanyain keinginannya, pasti sederhana. Nek cah cilik lah, anak-anak SD, aku pengen ini, oke, butuh apa? Astronot, udah enggak punya konsep gue. Misalnya salah satunya si Nawa, aku pengen bikin game sendiri, pengen bikin server sendiri, ayo. Itu apa namanya, saya nggak tahu apa-apa soal itu, yo saya ikut riset, ayo coba cari wah coding untuk anak kecil, kemudian dia belajar, lupa mana nggak bisa belajar dari internet, gini caranya, ini ada forum, ini cara searchnya, ini YouTube-nya, ini Stack Exchange dan seterusnya, kemudian dia berkembang sendiri sampai pada posisi nggak puas lagi berkembang lagi. Nah itu menurut saya pentingnya contextual learning itu di situ. Ini saya juga pernah punya anak. Pernah punya anak. Main game tiap hari. Jadi saya dari Jakarta itu beli game di Senen atau di mana-mana itu, kemudian naik bis, naik kapal, naik angkot ke tempat anak saya itu. Terus saya tanya sama dia, anaknya kamu di metro. Anaknya di metro ya. Pokoknya saya tanya, kowe kok main game terus sih, pertanggungjawabanmu piye nang aku? Aku nukokke terus kowe lho, aku duit akeh lho iki. Terus anak saya itu menjawab, tujuanmu apa toh Brang? Kok gue main game terus? Ya saya kan tidak hanya main game, saya kan mencari apa toh dibaliknya ini. Jadi saya sedang mencoba membuka rahasia-rahasia. Nah hari ini ternyata Sabrang membiarkan Nawai untuk main game itu juga persis seperti saya membiarkan dia main game ya toh. Asalkan dia bisa menjawab rahasia-rahasia. Nah, rahasia-rahasia ini ternyata bukan hanya soal rahasia dalam game itu sendiri, tapi rahasia-rahasia yang lebih luas, yang lebih komprehensif. Rahasia bagaimana evolusinya makhluk Allah, juga rahasia bagaimana masyarakat termasuk, berkembang. Termasuk pencarian. Iya, jadi proses-proses jadi pencarian. Menguak rahasia itu saya pegang betul sampai sekarang, maka dia sekarang menjadi pakar kita, menjadi pakar saya untuk menguakkan rahasia-rahasia yang sudah diakuakan.